Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man hafiz al-hadith qawiyat hujjatuh. Man hafiz al-hadith qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadith, maka dia akan kuat hujjahnya. Nah, menghafal hadis dengan suara yang lantang supaya terbiasa, nah, bisa menyampaikan, nah, berlatih barakallahu fikum supaya tidak ragu-ragu, tidak malu-malu barakallahu fikum menyampaikan hadis. Nah, ya. Hafal dengan bagus, bacaannya dengan bagus, benar, kemudian pahami maknanya. Pahami maknanya. Naam. Apa arti wailun lil aqabi minan nar? Pak Faisal. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Tumit yang mana? Tumit yang tidak terbasuh ketika berwudu. Nah, nanti kita akan melewati fawaid daripada hadis ini. Barakallahu fikum, dengan berlatih kita di majlis ini membaca, menghafal, semoga jadi tambah semangat barakallahu fikum untuk mempelajari lughahnya. Bukan hanya badal maghrib saja dalam kitab ini, semoga tergugah lagi semangat untuk mengadakan majlis-majlis. Alhamdulillah asatidah banyak. Nah, kitab-kitab yang terhenti bisa dimulai kembali barakallahu fikum. Nah, rembuk dan diajak, nah, pembimbing-pembimbingnya untuk melanjutkan barakallahu fikum. Insyaallah akan Allah berkahi ketika kita barakallahu fikum memiliki niat yang tulus, ikhlas, jujur barakallahu fikum, rasa butuh terhadap ilmu bahasa Arab untuk kita lebih maju di dalam mengikuti dakwah sunnah, lebih berkembang barakallahu fikum. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membantu barakallahu fikum dan menyatakan kesungguh-sungguhan kita barakallahu fikum. Tidak mengapa barakallahu fikum, ya, kadang barakallahu fikum semangat turun, kadang naik barakallahu fikum, tidak mengapa demikian. Merupakan sunnatullah yang namanya semangat kadang-kadang ada masa futurnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika halak. halaka. Setiap amalan itu ada masa, masa semangatnya. Dan setiap masa semangat ada masa kutur, lemah loyonya. Barang siapa yang mengalihkan masa kuturnya kepada sunnahku, kepada jalanku, maka dia sungguh telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang mengalihkan masa kuturnya kepada selain itu, sungguh dia telah celaka. Barakallahu fikum. Dan tidak mengapa jatuh bangun. Barakallahu fikum. Ya, itulah perjuangan di dalam belajar. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berlindung dari sifat malas. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazni wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'i dayni wa ghalabati rijal. Nah, kadang kita malas, kadang kita bosan. Nah, kalau kita mampu melawannya, barakallahu fikum, kemalasan tersebut, itulah hakikat perjuangan, barakallahu fikum, seorang yang berjuang dalam meraih kemuliaan dalam belajar, barakallahu fikum. Sebenarnya waktu-waktu untuk murojaah juga banyak. Ada jaga malam, ronda malam, bisa kita murojaah. Hidupkan suasana ilmu, dan suasana mengingat hafalan-hafalan, saling menyetor Al-Quran, masya Allah. Nah, menyetor hadis, murojaah ilmu nahu yang telah dibawa, yang telah dipelajari, bawa kitab muyassar. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian, barakallahu fikum, untuk senantiasa Allah mudahkan dan bukakan pintu-pintu kebaikan lebih-lebih di dalam belajar, barakallahu fikum. Yang dari asatidzah yang bertugas untuk seksi lughah, nah, mohon dibangkitkan kembali, barakallahu fikum. Dan kita berharap keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita lebih mengutamakan ilmu, barakallahu fikum. Semoga Allah selamatkan kita semuanya dan istiqomahkan di atas al-haq dan dijauhkan daripada al-fitan, barakallahu fikum. Bila syak, barakallahu fikum, seorang yang jujur hatinya ingin, barakallahu fikum, dia mendapatkan keberkahan ilmu, selalu istiqomah di atas al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala akan bantu dan tolong, barakallahu fikum, dan Allah akan tunjukkan nam terhadap jalan yang lurus. Kita lanjutkan. Nah, jadi hadis-hadisnya dihafal, barakallahu fikum. Sudah hadis ketiga, semuanya pendek dan mudah. Nah, ya, kita lihat makna wailun lil aqabi minan nar. Setelah kita lewati sedikit tarjamah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, apa arti terjemah Aba Ali? Nah, Aba Ramdhani. Penafsiran. Nah, Aba Illah. Biografi. Nah, setelah kita lewati nah biografi Aisyah, bisa dibacakan kepada istri-istri kita. Coba kenapa Rasulullah SAW sampai memuji Aisyah radhiyallahu anha? Apa menurut para ulama? Hadis fadlu Aisyah ta'ala sa'irin nisa fafadli farid ala sa'irin ta'am. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini hanya baru secuil biografi beliau. Nah, kalau ingin meluas, melebar, bisa dibaca kitab Sahihain, biografi Aisyah, Manqabah Aisyah radhiyallahu anha, atau dalam kitab Sunan dan yang lainnya. Nah, bagaimana keilmuan Aisyah radhiyallahu anha? Diakui oleh para sahabat yang lain. Kibar para sahabat seperti Abu Musa al-Ash'ari. Apa kata Abu Musa? Ma ashkala alaina amrun fasa'alna Aisyata anhu illa wajadna indaha fihi ilman. Tidak ada perkara, satu perkara yang menjadi sulit bagi kami, kata Abu Musa. Kemudian kami tanyakan perkara tersebut kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan ilmu di sisinya. Nah. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan ilmu yang luas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di balik hijab mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang bertanya kepada Aisyah dengan mengutus Abdullah bin Zubair, keponakannya Aisyah, tanya melalui beliau untuk masuk. Langsung. Kemudian keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Aisyah, kepada keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, betapa banyak hukum-hukum yang turun. Barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum syarhul kalimat wailun lil aqabi minan nar. Sebelumnya barakallahu fikum maudhu'ul hadis, pokok bahasan hadis wailun lil aqabi minan nar adalah bayanu hukmi taqsir fil wudu. Penjelasan hukum taqsir, meremehkan di dalam wudu ketika membasuh anggota-anggota wudu. Syarhul kalimat pertama, wailun. Wailun, nam. Wahia kalimatu wa'idin wa tahdid. Wailun itu adalah kalimat wa'id, kalimat ancaman. Yang kita biasa artikan celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Wakila ada mengatakan wailun ini wadin finnar, sebuah lembah yang berada, sebuah lembah yang berada dalam api neraka. Nah, ada yang mengatakan wadin wailun itu adalah nama sebuah lembah yang berada di dalam api neraka. Wakila bimana azab. Dan juga ada yang mengatakan wailun ini adalah dengan bermana azab. Azab bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air wudu, azab dari neraka. Nah, al-aqab. Al-aqabu jam'u aqibin. Jam'u aqbin. Aqab, nam. jamak dari akbun. Akbun artinya tumit. Wahual urkum, tumit. Wal al, wal al alif lam pada kalimat al aqab ada lil ahdi. Berarti lil ahdi tumit-tumit yang ditentukan, tumit-tumit yang itu tertentu. Sehingga maksudnya fal muradu biha al aqabul lati lam yukmil ghusluha aw lam yakmul ghusluha fil wudu. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Tumit-tumit yang mana? Tumit-tumit yang ketika itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW tidak sempurna di dalam membasuhnya. Sebagaimana nanti akan datang. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan hal itu? Penyebabnya apa? Kenapa akan datang nanti asbabul wurudnya? Celaka tumit-tumit itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika itu. Dari api neraka. Nah, ya, itu namanya al-ahdi. Nah, minanar ay narul akhirah, minanar api neraka akhirat. Nah, syarhul ijmali, syarah secara global. Lamma kanat at-taharatu min ahammi syuruti sholati wa kana al-ikhlalu biha ikhlalan bis-sholati fil waqi'i hadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ikhlal bit-taharati haitsu tawa'ada man akhalla bi syai'in min a'dha'i at-taharah bi'adzabin min an-nar 'ala dhalikal 'udwi. Bihaitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar wa khassa al aqaba bidzalik li annaha kanat mahalla taqsiri fil qadiyyati allati qala fiha an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalikal qaula. Naam, artinya barakallahu fikum, tatkala taharah bersuci itu termasuk perkara yang paling penting dalam syarat-syarat sahnya sholat, maka rusak, maka kerusakan pada syarat-syarat sahnya sholat, maka akan mengakibatkan rusaknya sholat itu sendiri. Pada kenyataan, pada wakilnya, kalau rusak syarat-syarat sahnya sholat, maka rusak pula dengan sholatnya barakallahu fikum. Oleh karena itu hadharan Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ikhlal bi taharah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari kerusakan nam di dalam berwudu bertaharah. Dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawa'ada, mengancam, man akhala bi syai'in min al-a'dha'i taharah, orang yang merusak sedikit saja dari anggota taharahnya, kurang sempurna membasuhnya, masih ada yang belum terkena air wudu, maka Rasulullah SAW mengancam dengan mengatakan celaka. Nah, barakallahu fikum. Dengan ancaman bi'adzabin minannar, dengan api neraka. Ala dzalikal udwi, ancamannya terhadap anggota wudu yang tidak terbasuh, barakallahu fikum. Anggota wudu yang rusak, tidak sempurna barakallahu fikum di dalam membasuhnya. Aitsu yaqul, dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Nah, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Wa khassal aqaba bidzalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghususkan penyebutan aqab, penyebutan tumit. Kenapa enggak mengatakan celaka tangan-tangan yang tidak terbasuh dengan air wudu? Celaka enam wajah-wajah yang tidak terkena air wudu. Enggak begitu. Iya. Kenapa mengkhususkan tumit? Kenapa menyebutkan tumit? Nah, kata beliau Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah, li'annaha kanat mahallat taqsiri fil qadiyah allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalikal qaula. Kenapa dikhususkan tumit? Karena tumit-tumit itu itulah yang terjadi, tempat yang terjadi dan peremehan dalam kejadian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan perkataan wailul aqab minan nar ketika itu. Karena ketika itu tumit memang mahalut taksir yang memang terkena menjadi peremehan, bukan peremehan disengaja ya barakallahu fikum, kadang-kadang terlalaikan barakallahu fikum. Nah, pembasuhan pada tumit itu. Nah, kita saja kadang-kadang nah malas untuk membungkukkan badan ketika berwudu membasuh kaki. Nah, kadang air ditendang-tendang saja. Nah, padahal tidak demikian. Di sana ada sunnah. Nah, barakallahu fikum, ya, menyela-nyelai jari jemari kaki dengan tangan. Ya, di sana ada sunnah adalah menggosok barakallahu fikum. Kalau air wudu barakallahu fikum tidak mengena kepada kulit kecuali harus digosok, maka wajib menggosok tersebut, bukan lagi sunnah. Nah, karena menyampaikan air wudu pada kulit basyarah isarul ma ilal basyarah nan fi a'dha'il wudu nan wajibun, wajib barakallahu fikum menyampaikan air nan pada basyarah kulit pada anggota-anggota wudu. Nah, jadi tumit kadang-kadang seperti itu. Ya, kita malas membungkukkan badan padahal harus termasuk harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Jadi tetap ada sunnahnya untuk menggosok nam dan menyela-nyelai jari jemari kaki barakallahu fikum. Perhatikan barakallahu fikum kuku-kuku kaki. Jangan sampai panjang kemudian di dalamnya ada kotoran sehingga menghalangi air wudu. Jangan sampai barakallahu fikum ada nam ya cat atau lem atau yang semisal yang menghalangi air wudu barakallahu fikum. Karena dengan hadis ini kita akan tahu kita meremehkan anggota wudu bahkan seperti sampai ada yang tidak terbasuh itu barakallahu fikum jatuh kepada kabiratun minal kabair, jatuh ke dalam dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengancam dengan api neraka barakallahu fikum. Naam. Fawaidul hadis. Iqra ya man Abu Hudzaifah firman fawaidul hadis. Menggunakan kitab? Naam. Pakai HP barakallahu fikum yang mudah yang murah. Nah. Baik. Pak Faisal belum ada. Harus ada. Aba Sauda. Nah, baca kalimat. Pokoknya ke awal kata jangan dimansub, jangan dimajrur. Langsung saja marfu. Nah, kalimat marfu di dalam bahasa Arab terbanyak daripada mansub, daripada majrur. Kalau enggak ada amil nasab, amil nam jar, marfukan barakallahu fikum. Ya, mubtada. Ingat. Apa? Apa? Ketemu. Nah. Hat. Berani aja. Kalau salah nanti ingat seumur tak seumur hidup. Nah. Sudah di mukalimah itu. Jangan malu-malu, jangan takut tuh. Marfukan di awal kata itu. Wujubu. Nah. Apa itu bacanya? Mas Zuhair. Apa itu? Nah, Mas Zuhair. minal kudama ya Aba Zuhair. Aba Ziza, wujubu isti'abi a'dha'il wudu'i bitathhir, wajib menyeluruh anggota-anggota wudu di dalam mensucikannya. Isti'am, menyeluruh, merata, terkena semuanya isti'am, sempurna. Wajib menyempurnakan anggota-anggota wudu dalam mensucikannya, dengan mensucikannya. Jadi jangan sampai ada anggota wudu yang tidak terbasuh. Wajah, nah, lebarnya dari telinga kiri sampai telinga kanan, nah, panjangnya dari tumbuhnya rambut yang mu'tad, yang biasa, sampai dagu, nah, harus barakallahu fikum terbasuh. Nah, kulit yang terlihat di bawah, di belakang cambang ini, termasuk wajah, harus terbasuh. Barakallahu fikum. Yang punya lihyah, jenggot yang tebal, nah, harus dibasuh, diusap luarnya sunnah. Siapa yang punya jenggot yang tipis, masih terlihat kulitnya, wajib, nah, sampai ke kulit, nah, kulit yang tempat tumbuhnya jenggot. Demikian juga cambang, barakallahu fikum. Untuk mengetahui tebal dan tipis apa dobitnya, ketika muwajahah, ketika berhadapan, kalau masih terlihat kulit tempat tumbuhnya jenggot, itu masih khafif, masih nan, tipis. Tetapi kalau muwajahah berhadapan, sudah tidak terlihat lagi kulit tempat tumbuhnya jenggot, maka disebut katsib, tebal, barakallahu fikum. Yang tipis wajib ku air tersebut sampai dalam ke dalam kulit tersebut, harus sampai di enam. Yang tebal, barakallahu fikum, ya, hanya yang diusap bagian luarnya saja, barakallahu fikum. Ya, kalau dia berusaha bisa menyampaikan air, tidak mengapa, barakallahu fikum. Nah, ya, itu yang harus isti'am, harus sempurna, barakallahu fikum, dalam berwudu. Jadi wudu itu hanya jangan sekedar lempar-lempar air ke wajah, barakallahu fikum. Ya, harus betul-betul. Nam, ya, alisnya harus basah, barakallahu fikum. Nam, kelopak mata, barakallahu fikum. Ya. Nah, bahkan sebagian, barakallahu fikum, ketika membasuh wajah, bahkan sampai ada yang membasuh kelopak matanya. Ya, mata bagian luar matanya. Yang rajih tidak, barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga tangan. Nah, ya. Semua anggota wudu, tangan, kemudian kaki, seperti itu. Yang kedua, Aba Faqih. Santai. Al-wa'idu ala man akhalla bi syai'in min dhalika. Ancaman bagi siapa yang merusak, akhalla, yang merusak sedikit saja daripada anggota wudunya. Merusak artinya tidak mengenai, tidak mengenai air wudunya. Nah, dia sedikit saja. Yang ketiga, nah, Aba Hamnah, diulangi bacanya. Nah, Allah musta'an. Jangan-jangan, nah, kita memang enggak ada pernah nengok belajar nahwu. Nah, terlena, barakallahu fikum. Nah, Masih baca anna taksiru. Allah Ustaz diketawain sama orang NU. Nah, orang NU ilmunya habis dengan ilmu nahu. Walaupun sambil merokok, sambil ngopi, namatan alfiah 1000 bait lancar. Nah, tanpa dilihat. 1000 bait syair. Tapi saya enggak muji orang NU. Karena mereka tertipu, habis umurnya dengan ilmu nahu saja. Al-Quran enggak pernah dihafal. Nah, ya, tidak melihat tafsir-tafsir para ulama. Nah, ya. Allah tidak memberkahi barakallahu fikum ilmu nahunya. Nah, wafaqanallahu wa iyyahum. Nam lima yuhibbu wa yardha. Abu Abdurrahman. Nah, ini maknanya besar. Nah, menakutkan barakallahu fikum. Jadi Abu Yazid, Abu Hamna, anna taksira yang benar. Kok bisa? Apa kaidahnya? Harus jadi penasaran barakallahu fikum. Kenapa sih kok orang baca semua taksira kok saya baca taksiru? Apa sih rahasianya? Begitu dong. Bertanya di dalam hati. Nah, semangat barakallahu fikum belajar nahwu. Gampang. Nah, mudah barakallahu fikum. Mudah belajar nahwu. Jangan takut. Nah, dengan belajar ilmu nahwu, ilmu yang susah, ilmu yang berat, tidak barakallahu fikum. Nah, ya. Hanya butuh tamarin, tamrin, latihan barakallahu fikum. Nah, jadi dengan ini mohon sangat-sangat tolong. Jangan ada ahli sunnah barakallahu fikum tertinggal dengan ilmu nahwu. Enggak punya ilmu nahwu. Leluri barakallahu fikum. Nah, ya. Harus belajar barakallahu fikum. Mudah-mudah. Nah, ya, yang mengajar bukan harus saya saja, banyak ikhwan, banyak santri, banyak asatidzah yang lain. Waktunya banyak. Tinggal kepedulian kita barakallahu fikum. Ya, ta'awun barakallahu fikum. Sibuk kita memang sibuk barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjut dulu. Nah. Jadi bacanya anna taksira. Nah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan hati-hati kita semangat untuk belajar ilmu nahwu, merasa butuh dengan sangat barakallahu fikum kepada ilmu nahwu. Nah. Allahu waffaqanallahu wa iyyakum barakallahu fikum lima yuhibbu wa yardha. Nah, anna taksira fi syai'in min a'dha'i taharati yu'tabaru. Nah, kabiratan min kabairi dzunub. Sesungguhnya meremehkan sedikit saja dari anggota tahara, anggota wudu, itu dianggap sebagai salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Kenapa? Karena diancam api neraka oleh Rasulullah SAW. Meremehkan. Nah, barakallahu fikum, kurang peduli dalam membasuh anggota wudu. Sampai ada anggota wudunya tidak terbasuh dengan air wudu. Itu jatuh ke dalam kabirah. Tentunya kalau ada kesengajaan, barakallahu fikum. Jatuh ke dalam salah satu dosa besar. Barakallahu fikum. Apa alasannya? Karena diancam api neraka. Kata Imam Az-Zahabi dalam Dawabit Kabirah, termasuk barakallahu fikum sesuatu dianggap dosa besar, diantaranya apabila perbuatan tersebut diancam dengan api neraka. Salah satu Dawabit dosa besar. Banyak di sana disebutkan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi dalam Syabil Kabair dan doabit-doabit yang termasuk dosa besar. Seperti dengan perbuatan yang dilaknat, itu salah satu dosa besar. Nah, ya, dia perkara yang dilaknat. Nah, kemudian perkara yang mendapatkan ancaman khusus hukum had. Mencuri, dipotong tangan, zina, direjam, had. Itu dosa besar. Sebagai dua bitnya barakallahu fikum. Nah, ya, kata Az-Zahabi, nah barakallahu fikum. Yang keempat, Aba Ilda. Kita selesaikan ya. Nah, anna nam ghuslar rijlain fil wudu'i wajibun idza kanata makshufataini. Sesungguhnya membasuh kedua kaki di dalam berwudu adalah hukumnya wajib apabila kedua kaki tersebut makshufatain, terbuka tidak tertutup. Tidak memakai kaos kaki, tidak memakai sepatu, tidak memakai hub, tidak ada pembalut. Wajib dibasuh kaki tersebut ketika dalam keadaan terbuka. Nah, ya. Lain dengan orang-orang Rafidhah. Yang mereka mengatakan bahwasanya kaki bukan dalam berwudu bukan termasuk anggota yang dibasuh, tetapi anggota wudu yang harus diusap, kata mereka. Itu Syiah Rafidhah. Nah, dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Arjula dibaca mansub ataf kepada nan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum fagsilu. Jadi anggota harus dibasuh. Makna dhabit dibasuh barakallahu fikum disebutkan oleh para imam, para fuqaha, yang namanya ghusl harus ada aliran air. Sailan alma, mengena aliran air kepada kaki tersebut. Bukan hanya dibasahi tangan kemudian diusap, tetapi harus ada kucuran aliran air pada anggota yang wajib dibasuh seperti kaki, wajah, tangan, itu semuanya dibasuh. Harus ada aliran air padanya barakallahu fikum. Yang ke enam, kelima ya. Nomornya ke enam. Enam. Aba Salman, Pak Heri. Ada kitab? Tidak ada. Aba Atifah. Isbatul juz'i alal a'mali wa annal juz'a min jinsil amali. Nam, isbatul juz'i, menetapkan sebagian. Nam, alal a'mal, atas perbuatan. Barakallahu fikum. Ya. Wa annal juz'a, dan sebagian. Sebagian anggota tubuh. Min jinsil amal, termasuk daripada jenis amalan. Tadi hukum. Di sini sebutkan wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Nah, ya, tumit kan termasuk sebagian daripada anggota wudu. Barakallahu fikum. Nah, sebagian barakallahu fikum anggota dari anggota wudu seperti tumit tadi, min jinsil amal, maka termasuk satu jenis daripada amalan. Barakallahu fikum. Ya. Ada kalimat yang lain? Isbatul jazai, bukan juz'i. Isbatul jazai alal a'mal wa annal jazaa min jinsil amal. Terbawa saya. Bilang jangan terbawa. Misalnya kabur mana? Menetapkan balasan atas perbuatan-perbuatan, balasan jaza tadi yang di apa tadi tumit, barakallahu fikum, bukan hanya tumit saja ataupun karena tumit yang tidak terbasuh, barakallahu fikum, maka akan menjadikan ancaman azab, barakallahu fikum, pada semuanya. Wa annal jaza min jinsil amal. Jadi balasan barakallahu fikum kepada tumit tadi sebagai tumit sebagai salah satu anggota wudu, maka balasan itu juga termasuk balasan kepada amalan wudu. Hukuman terkena siksaan ancaman bagi tumit, maka semuanya barakallahu fikum terkena ancaman daripada wudu semuanya. Dan barakallahu fikum, kata para ulama, ketika ancaman ini mengena kepada tumit saja, bukan berarti remeh dan ringan. Diancam dengan api neraka hanya tumit saja yang masuk neraka. Orangnya tidak. Tidak seperti itu barakallahu fikum. Ancaman kepada hanya tumit yang dari api, kepada api dengan api neraka karena tidak terbasuh dengan air wudu, maka itu juga ancaman kepada seluruh anggota badan. Barakallahu fikum. Tidakkah kita melihat barakallahu fikum ketika Rasulullah mengatakan azab neraka yang paling ringan adalah seseorang yang dipakaikan kedua sandal dari api neraka kemudian mendidih ubun-ubunnya. Padahal sandal yang dipakai dari api neraka. Tapi mengakibatkan apa? Mendidih apa? Ubun-ubunnya. Berarti apakah hal itu menunjukkan bahwasanya badannya tidak terbakar? Tentunya apa? Barakallahu fikum, terbakar barakallahu fikum. Baik, intinya barakallahu fikum, tidak boleh seseorang meremehkan tafsir sedikit pun dari anggota-anggota wudu tersebut, barakallahu fikum. Berhati-hati, serius, mengingat barakallahu fikum bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan wudu, mengunam, membasuh kaki, membasuh tangan. Beliau anjurannya apa? Menggosok, kemudian menyela-nyelainya. Barakallahu fikum, itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebabnya. Sebab datangnya hadis ini. Barakallahu fikum. Kita baca sedikit cepat, saya baca. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan wailul aqabi minanar? Apa sebabnya? Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, sababul hadis, sebab turunnya hadis ini, yang disebut dengan asbabul wurud. Fi riwayat Abdullah bin Amr ibn al-As annahum kanu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fataqaddamu fa adrakahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad adrakathumus salatul asri faja'alu yatawadda'una wa yamsahuna 'ala arjulihim fanada sallallahu alaihi wasallam bi'ala sautihi yaqul wailun lil aqabi minan nar marrataini aw thalatha. Ini sebab-sebab wurudnya. Dalam riwayat hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, karena hadis ini datang dari tiga sahabat. Yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya mereka ketika itu para sahabat, ketika itu bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Para sahabat mereka berjalan lebih dahulu, kemudian disusul oleh Nabi SAW. Nabi mendapati mereka. Dan barakallahu fikum, ketika itu waktu sholat asar menemui mereka. Sholat asar. Tiba waktu asar kepada mereka, sedang mereka di perjalanan. Kemudian karena sudah tiba waktu asar, faja'alu yatawadda'una. Kemudian mulai mereka para sahabat berwudu. Tetapi ketika berwudu, wayamsahuna ala arjulim, mereka mengusap bagian kaki. Padahal kaki harus siapa? Dibasuh, karena mungkin di perjalanan lihat persediaan air dan yang lainnya. Akhirnya mereka mengusap kaki-kaki mereka, tidak membasuh. Barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fanada sallallahu alaihi wasallam bi'ala sauti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka dengan suara yang tinggi. Apa seruannya? Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Memperingatkan sahabat yang wudunya tadi cuma mengusap kaki. Celaka bagi tumit-tumit ya dari api neraka. Tumit-tumit yang tadi yang diusap tadi seharusnya dibasuh. Nah, maka ini mereka mengusapnya. Dua kali Rasulullah berteriak atau tiga kali. Sayangnya Nabi sama-sama kepada para sahabat. Ya, lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajari mereka para sahabat. Barakallahu fikum. Tidak dibiarkan sekecil apapun perkara yang mencelakakan mereka para sahabat. Yang mencelakakan umat tidak dibiarkan. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, wa kana ba'athallahu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Pada setiap umat, maka berkewajiban bagi seorang nabi tersebut memerintahkan kepada umatnya segala sesuatu yang mendekatkan kepada mereka ke dalam surga dan memperingatkan mereka dari segala sesuatu yang mendekatkan kepada neraka. Demikian barakallahu fikum. Merasa dan wajib bagi barakallahu fikum para rasul barakallahu fikum. Semua kebaikan yang diketahuinya diberikan. Semua kejelekan yang diketahuinya buat mereka dilarang barakallahu fikum umatnya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sayang banyak di antara manusia yang tidak peduli terhadap bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika datang kepada mereka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang mengatakan, kami tidak mau sunnah, kami maunya Al-Qur'an saja. Bahaya barakallahu fikum Qur'aniyun. Sebagian mereka, kami tidak mau ini, kami sudah mendapatkan keterangan dari nenek moyang kami, kami berjalan dengan itu. Masa nenek moyang kami telah berada dalam kesesatan sejak dahulu. Ini juga sesat barakallahu fikum. Yang selamat barakallahu fikum ketika datang kepada mereka sunnah, tunduk dan menerima barakallahu fikum dan beramal dengannya. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian wa amma sababuhu fi hadis Abi Hurairah. Adapun sebab turunnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fahuwa kama fi sahih Muslim, maka sebagaimana dalam sahih Muslim, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibaihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Adapun sebab hadis, sebabul wurud terhadap hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka sebagaimana datang dalam sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melihat seorang laki-laki yang tidak membasuh kedua tumitnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit itu dari api neraka. Ini asbabul wurud ya barakallahu fikum. Jadi dengan demikian faedah yang besar bagi kita semuanya barakallahu fikum, lebih serius kita di dalam berwudu barakallahu fikum. Supaya sempurna isti'ab ala jami'il a'dha'il fa'adhal fahara barakallahu fikum ketika berwudu. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.